Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumi din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat diberikan tambahan ilmu dan iman. Dua hal yang menjadi pondasi kita, khususnya di saat-saat sulit, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Wa la yakunu dhalika illa li mu'min aw kama qala." Kata Nabi SAW, menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua perkaranya itu baik dan terbaik buat dia. Apapun itu. Lalu Nabi menyatakan apa? Dan ini tidak pernah terjadi kecuali kepada seorang mukmin. Pernah dengar hadis itu ya mas? Sering kita dengar. Tapi siapa yang mentadabburi hadis itu? Bahwa kondisi yang selalu baik itu hanya Allah berikan kepada seorang mukmin, orang yang punya iman, orang yang punya iman. Makanya kata Nabi SAW, ini gak pernah terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Artinya secara umum tuh kalau kita sehat kita baik gitu ya. Kalau lagi sakit gimana kabarnya mas? Lagi nggak baik nih, kenapa? Ya demam dari kemarin kan begitu ya. Banyak orang berpikir ketika punya pasangan itu baik, ketika jomblo itu nggak baik. Gimana iya nih pening nih, makanya cariin gue dong gitu loh. Masa lo nggak punya sih gitu, kenalan. Hadirin Allah muliakan, tapi untuk seorang mukmin itu gak terjadi. Semuanya baik, mau sehat baik, mau sakit baik, mau kaya baik, mau miskin baik, mau dapat kerjaan baik, jobless baik, bisnisnya lancar hari ini baik juga, bisnisnya gulung tikar baik. Ini gak terjadi dan gak pernah terjadi kecuali kepada seorang mukmin. Maka jemaah sekalian, bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan untuk menambah ilmu dan iman kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya juga kita ingin ingatkan kepada diri ini dan kita semua untuk selalu minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kita kemampuan untuk memahami ilmu, kemampuan untuk meresapi, membawa ilmu ini ke hati kita, bukan hanya ke dalam kepala kita, lalu membuat ilmu ini hidup di dalam kehidupan kita, terjawantahkan di dalam keseharian kita. Dan tidak ada yang bisa melakukan dan memberikan taufik kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah meminta pertolongan kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, masih bersama Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin Allah muliakan, masih dalam bab yang sangat luar biasa, bab yang membuat kita mengupgrade kualitas kita, al-mubadarah, bersegera mengerjakan kebajikan. Imam Nawawi ingin mendidik kita agar kita bukan hanya jadi orang baik atau jadi orang soleh, tapi bersegera menjadi yang terdepan. Itu terlihat dengan jelas dengan ayat pertama yang beliau bawakan, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan. Lalu kita masih bersama ayat yang kedua, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Hadirin Allah muliakan, mereka adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra, yaitu orang-orang yang berinfak, menginfakkan hartanya ketika lapang maupun sempit. Ketika lagi gak punya uang, mereka gak nunggu sampai jadi orang kaya dulu, gak nunggu sampai punya banyak duit dulu. Adanya berapa, ya sebagian diinfakin deh. Karena mereka apa? Mereka badiru atau sari'u, mereka bersegera, gak nunggu-nunggu. Nanti pas gue kaya, gue nyumbang. Enggak. Di dompet ada 20 ribu, ada 10 ribu buat infak. Insya Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Lalu wal kadhimin al-ghayz, dan orang-orang yang menahan amarah walaupun masih ada di dalam hatinya, belum meledak. Dan itu kan yang kita jelaskan bedanya al-ghayz dan ghadab. Ghadab itu sudah terlihat, sudah meledak, sudah ada ekspresi, tapi al-ghayz belum. Dan mereka langsung redam itu, enggak nunggu kan, gitu. Enggak nunggu. Jadi ketika nahan amarah enggak nunggu sampai ribet dulu, gak nunggu sampai panas, sampai kelihatan, gak. Begitu ada pemicu, redam. Begitu ada pemicu, redam. Begitu ada pemicu, dia redam. Itu yang perlu kita camkan. Begitu ada pemicu, dia redam. Begitu ada pemicu, dia redam. Terus wal'afina 'anil nas, dan mereka adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Memaafkan kesalahan orang. Hadirin Allah muliakan, dan kita sudah sampai pada titik ini. Kita sudah sampai pada titik ini, dan ini kita sampaikan memaafkan itu lebih tinggi makomnya daripada menahan amarah. Kenapa demikian? Karena ini menahan amarah plus. Kalau menahan amarah kalau lagi marah, tahan udah mungkin kita pergi. Oke, saya gak mau urusan lagi, saya mau pergi. Kita memaafkan udah, kita berhasil mengontrol marah kita. Lalu kita berbuat baik kepada dia. Oke, saya maafkan. Makanya gak heran banyak para ulama mengatakan ini salah satu akhlak yang terbaik, memaafkan. Salah satu akhlak yang terbaik. Salah satu akhlak yang terbaik. Al-Imam Qatadah pernah mengatakan afdalun nas a'dhamuhum indan nasi afwa. seafdal-afdalnya manusia, sebaik-baik manusia adalah yang paling besar sifat memaafkannya di tengah-tengah manusia. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang punya sifat memaafkan paling besar. Paling besar. Itu baru sebaik-baik manusia. Jadi kalau ingin jadi, saya ingin jadi yang terbaik, ini harus punya sifat ini. Dan itu juga yang disampaikan oleh Al-Hasan, afdhalu akhlaqil mu'min al-afu. Sebaik-baik akhlak seorang mukmin itu memaafkan. Memaafkan. Sebaik-baik akhlak seorang mukmin itu memaafkan. Hadirin Allah muliakan. Dan masih banyak keterangan para ulama lain. Dan Ayub rahimahullah pernah menyatakan, la yanburu rajulu hatta yakuna fihi khaslatan. Seseorang itu tidak akan menjadi orang yang cerdas dan matang sampai dia punya dua sifat, yang pertama al-iffa amma fi aidinas, dia punya kehormatan sehingga dia tidak, atau dia menjaga diri dari harta milik manusia. Dia punya kehormatan sehingga dia menjaga diri dari harta milik manusia. Jadi kalau orang punya sesuatu, dia gak iri, dia gak pengen, atau dia gak minta apalagi. Ya udah, itu punya teman saya, itu rezeki dari Allah buat teman saya, selesai masalah. Dzalika fadlullah yutima yasha, itu karunia Allah berikan kepada teman saya. Dia enggak mau, kalau dia punya saya harus punya dong. Tadi enggak tertarik. Al-iffah, dia punya kehormatan. Dia enggak minta-minta. Enggak minta-minta apa yang dimiliki oleh seseorang. Oh, aku minta ini. Kemarin tas kamu bagus, enggak boleh enggak aku pinjam? Enggak ada. Apalagi minta gitu. Dia enggak tertarik minta. Itu minta uang sama manusia, kan? Dia gak akan minta uang sama manusia. Yang kedua, watajawazu anhum, dan memaafkan mereka, memaafkan manusia, memaafkan manusia. Hadirin Allah muliakan. Itu yang kecuali kalau amal soleh ya jemaah, kecuali kalau ibadah, amal soleh boleh. Sebagaimana Abu Bakar meminta untuk mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-suhbah ya Rasulullah, saya minta izin mendampingi engkau wahai Rasulullah. Adapun barang, harta, benda, jangan pernah minta. Hanya harta, barang-barang, uang, itu jangan pernah minta. Tapi amal soleh, ibadah, jalan menuju akhirat, ini babnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Hadirin Allah muliakan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, qadima Uyainah bin Hisan bin Hudzaifah fanazala ala ibni akhihi al-Hur bin Qais Uyainah datang dan ia singgah ke keponakannya. Keponakannya bernama Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais itu keponakannya Uyainah. Dan Hur bin Qais kana minan nafri alladzina yudinihim Umar. Dan Al-Hur bin Qais itu diantara orang-orang yang memang didekati oleh Umar, dirangkul sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Al-Hur bin Qais itu salah satu orang-orang yang dirangkul, dilibatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana al-qurra ashhaba majlisi Umar wa musyawaratihi. Dan qari-qari pada saat itu adalah teman bermajlisnya Umar dan anggota dewan syuranya Umar. Jadi di antara anggota dewan syura itu anggota dewan kalau sekarang. Jadi orang-orang yang dilibatkan oleh Umar bin Khattab untuk diajak bicara, musyawarah, diskusi tentang masalah umat dan negara. Tentang masalah umat dan negara. Perwakilan. Dan isinya terdiri dari orang alim pada saat itu, senior dalam segala bidang, dan diantaranya adalah para qari-qari Al-Quran, qari-qari, pembaca-pembaca Al-Quran. Jadi ahlul Quran, ahlul Quran. Kuhulan kanu aw syubbana. Baik mereka mah, jadi mereka tuh banyak dari mereka masih muda-muda. Kuhulan, kuhulan tuh antara 30 sampai 40 tahun, masih muda. Tapi udah dilibatkan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena mereka ahlul Quran. Karena mereka adalah ahlul Quran. Syubban, anak-anak muda. Faqala Uyainah li ibni akhi. Makanya kan Khur ini keponakan. Maka Uyainah bilang ke keponakannya, "Ya bani akhi, halaka wajh inda hadzal amir?" Apakah engkau punya akses untuk bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Nanya Uyainah, omnya ini nanya. Fasta'adzana li'alih. Qala sa'asta'adzinu laka alih. Beliau Uyainah minta izin kepada Hur, dan Hur mengatakan, oke, saya akan mintakan izin untukmu. Saya akan coba ya mempertemukan engkau dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Lalu Ibn Abbas melanjutkan, fasta'adzana al-Hur li'Uyainah. Fa'adzina lahu Umar. Maka ketika bertemu dengan Umar bin Khattab, Al-Hur si keponakan ini minta izin kepada Umar. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, gitulah. Saya punya om baru saja datang dan betul ingin banget ketemu dengan engkau. Minta tolong sama saya sampaikan, apakah engkau punya waktu untuk ketemu om saya? Fa'adzina lahu Umar, diizinkan sama Umar. Oh boleh boleh boleh, gitulah. Falamma dakhala alaihi qal. Akhirnya dipertemukan deh. Begitu Uyainah si omnya Hur ini ketemu dengan Umar bin Khattab, ternyata dia menyampaikan hal yang tidak terduga. Dia menyampaikan hal yang tidak terduga. Apa kata dia? Hiya Ibn Khattab. Itu kalimat yang keras gitu loh. Teguran yang keras. Fawallahi. Jadi begitu ketemu Umar langsung ditegur sama dia. Dan tegurannya keras. Fawallahi, demi Allah, ma tu'tinal jazal wa la tahkum bainana bil adl. Engkau itu tidak memberikan kami banyak hal, dan engkau tidak menetapkan hukum dengan adil. Wah, luar biasa. Udah minta waktu, dikasih waktu, ternyata hanya untuk ngomong beginian. Hanya untuk bicara gini. ditegur keras, nggak ada apa tending aling-aling, ditegur keras. Lalu Umar dituduh pelit, nggak memberikan yang terbaik buat umatnya, bahkan nggak memberikan banyak untuk rakyatnya, dan tidak berhukum dengan adil. Gak adil nih Umar bin Khattab. Faghadima Umar. Lalu ada rasa amarah dalam diri Umar. Langsung dingin. Hatta hamma an yuqi abih. Dan awalnya Umar ingin menghukum orang ini. Karena enggak punya adab nih orang. Faqala lahul hur. Dan pada saat itu tuh sang keponakan, siapa nama keponakannya? Al-Hur itu langsung bicara dengan Umar bin Khattab. Inna Allah Ta'ala qal li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, lihat ini keponakannya punya adab. Beda, coba bayangkan. Paman omnya ketika ketemu Umar bilangnya apa? Ya benar Khattab, wahai anaknya Al-Khattab. Dalam ini Amirul Mukminin dipanggilnya begitu lagi. Anaknya Al-Khattab, kayak anak kecil dipanggil. Wahai anaknya Al-Khattab. Kayak manggil anak kecil. Anaknya mama siapa tuh? Misalnya apa? Anaknya mama, misalnya kalau di SD itu nama ibu sekarang siapa sih? Anaknya mama Aisyah ya gitu loh. Oh iya. Atau anak bunda ya, sekarang semua panggil bun ya. Semua panggil bun sekarang. Itu anaknya bunda Bunda Sarah ya gitu loh. Oh iya, mamaku namanya Sarah tante. Oh iya. Salam ya buat bunda ya. Oh iya. Kan sekarang semua dipanggil bunda. Kan itu kayak manggil anak SD. Ya benar Khattab, wahai anaknya Al-Khattab. Tapi lihat keponakannya ketika manggil, ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin. Beda ya. Alul Quran tuh beda, jemaah. Alul Quran tuh beda. Tahu bagaimana bicara. Orang yang belajar ilmu agama tahu cara bicara. Beda. Alul Quran harus tahu cara berbicara dengan benar. Innallaha qala li nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Surat Al-A'raf ayat 199. Surat Al-A'raf ayat 199. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maafkan dan tetap mengajak ke yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang bersikap bodoh. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Maafkan dan tetap mengajak pada kebaikan, dan berpalinglah dari sikap dari orang yang bersikap bodoh. Maafkan, jadilah pemaaf. Selalu ajak pada yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang bersikap bodoh. Maksud orang-orang bodoh yang bersikap bodoh ya. Dan salah saya mencela kalimat gak bagus. Wa inna hadza minal jahilin. Coba perhatikan cara apa? Cara Al-Hur itu bicara kepada Umar. Wahai Amirul Mukminin. Pertama namanya Umar diposisikan sesuai dengan makamnya Amirul Mukminin. Dan kedua, sesungguhnya Allah memerintahkan nabinya. Diingatkan, ini ke nabi loh. Bukan ke kita. Engkau adalah Amirul Mukminin. Tapi perintah ini untuk sosok yang lebih tinggi dari engkau. Kalau sosok yang lebih tinggi dari engkau saja disuruh memaafkan, disuruh tetap berbuat baik, disuruh berpaling dari orang-orang yang bersikap bodoh, ya apalagi kita. Apalagi kita, oh, yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya kan? Kan begitu coba. Apa lebih tinggi? Ini jelas. Kalau misalnya presiden memerintahkan panglima atau kapolri sesuatu, ya apalagi bintang satunya. Wong bintang 4 yang diperintah itu, apalagi bintang 1. Apalagi bintang 2, kan begitu. Oke, kita engkau Amir Mukminin. Tapi ini perintah kepada Nabi. Kalau Nabi aja diperintahkan demikian, ini apalagi kita. Masya Allah ya, cara bicaranya ya. Alul Quran ya jemaah. Dan belum, masih jadi pangkat keponakan. Cara bicaranya sudah berdemikian. Wa inna hadza minal jahilin. Dan ini salah satu contoh orang yang bersikap bodoh. Dia boleh bilang ke tentang omnya sendiri. Jadi om saya ini salah satu orang yang bersikap bodoh. Ini contohnya nih kasus. Masa ketemu Amir Umir langsung dicela begitu. Lalu bahasanya gak demikian. Kamu gak adil, kamu gak bersikap baik. Terus pelit. Umar dibilang pelit siapa? Gak kasih banyak. Umar dibilang gak adil. Subhanallah. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaih wa kana waqafan inda kitabillah. Allahu Akbar. Lihat Umar bin Khattab jamaah. Dan Umar bin Khattab langsung mengamalkan ayat tersebut. Begitu membacanya, enggak menyelisih ini ayat. Dan begitulah Umar, beliau selalu berdiri dan berhenti di hadapan ayat Al-Qur'anul Karim. Itu Umar. Itu marah bisa langsung reda. Karena dibaca ayat. Lihat iman jemaah. Lagi marah besar dikasih ayat, diam pada Umar bin Khattab. Langsung mengamalkan dua perintah dalam Ali Imran ini. Wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas. Menahan amarah dan memaafkan manusia, langsung dimaafin. Hanya khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Begitu Umar dengar dan membaca ayat tersebut, diam langsung Umar. Mata jawaza ma jawazaha. Umar tidak akan melampaui ayat. Menyelisihi ayat itu maksudnya. Enggak akan berani Umar menyelisihi ayat Al-Qur'an. Karena beliau waqafan inda kitabillah. Beliau selalu berdiri, berhenti jika berhadapan dengan ayat, untuk tunduk kepada ayat tersebut. Itu salah satu contoh memaafkan. Hadirin yang muliakan, lihat dari contoh Umar bin Khattab, lihat ada enggak unsur mubadarah, bersegera. Jelas ini bersegera, bersegera ngamalin ayat, memaafkan. Enggak, Umar bin Khattab radhiyallahu taala enggak mengatakan jangan bicara ayat tersebut, aneh lebih ngerti dari ente. Oh, aneh khalifahnya. Dia diam aja, diam. Ini om ente ini kurang ajar. Kayak bilang begitu tuh. Kayak bilang saya lebih ngerti, saya lebih tahu. Jangan bawa ayat ya. Saya lebih fasih daripada Anda. Enggak. Padahal bisa kalau Umar mau. Beliau punya power demikian. Siapa yang lebih alim daripada Umar bin Khattab? Ini khalifah dinasihatin sama staf mudanya. Diterima jemaah. Dan segera direspon, segera diamalkan. Enggak tunggu. Oke, saya pertimbangkan. Penjaga coba tangkap orang ini dulu. Besok saya buat keputusan. Saya mau tenangkan diri saya. Enggak ada tenangkan diri itu. Atau enggak bilang besok saya berikan keputusan, atau saya akan pertimbangkan dulu. Enggak ada. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Maafkan, tetap berbuat ajak kebaikan dan berpalinglah dari orang yang bersikap bodoh. Oke, saya maafkan. Mubadarah. Mubadarah. Bersegera. Allah taala alam bisawab. Memaafkan. Itu yang perlu kita camkan. Hadirin yang Allah muliakan, maka bersegera memaafkan orang. Dan jangan marah, kecuali kalau kita mengesankan aja, karena dalam rangka mendidik anak misalnya, kita memperlihatkan seolah-olah kita marah, padahal kita gak marah. Itu ada bab khusus. Guru kepada murid, itu ada bab khusus. Seolah-olah kita gak maafkan, padahal kita dari detik pertama maafkan mereka. Kenapa? Untuk mendidik. Tapi pada dasarnya ini konsepnya. Terakhir jemaah sekalian, mari kita kembali ke ayat tersebut. Mari kita kembali ke ayat tersebut. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra' wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang berinfak di saat sedang lapang dan sulit, yang menahan amarah dan yang memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin Allah muliakan, Allah menutup dengan penutupan yang sangat penting buat kita. Dan ini justru yang sangat penting. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, karena penutupan inilah yang membedakan munafik dan beriman, yang membedakan ahli dunia dan ahli tauhid, ahli syirik dan ahli tauhid, ahli dunia dan ahli akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa kita lakukan? Kita berinfak ketika sedang sulit dan ketika sedang lapang. Kenapa kita menahan amarah kita? Kenapa kita maafkan manusia? Karena kita ingin dicintai oleh Allah. Itu visinya. Karena kita ingin dicintai oleh Allah. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berinfak ketika susah, sebagaimana berinfak ketika lapang, orang-orang yang menahan amarah, dan orang-orang yang memaafkan. Adapun ahli dunia, mungkin mereka punya konsep jangan marah. Ahli dunia mungkin punya konsep memaafkan. Ahli dunia punya konsep juga memberikan infak dan sedekah ketika sedang susah. Tapi membedakan antara ahli dunia dan orang-orang yang ikhlas adalah motif. Motif. Kenapa dia berbuat baik? Motif. Kenapa dia berbuat baik? Kenapa dia memaafkan? Ahli dunia menahan marah misalnya untuk personal branding, atau berinfak untuk personal branding, memaafkan untuk personal branding, misalnya sebagai contoh. Atau hanya sebagai keberuntungan di dunia, untuk memperlancar bisnisnya, untuk memperkuat network dan jaringannya. Kita sering dengar, bagi saya, kalau misalnya kalau di dunia bisnis itu satu musuh sudah terlalu banyak dan 1000 teman dan kolega masih sedikit. Kenapa? Karena dengan kita punya network, kita enak dalam menawarkan segala macam. Network itu modal berharga. Kita gak punya modal dan capital aja, kalau kita punya network yang kuat, kita bisa panen duit ya, Ma. Kita hubungkan apa? Penjual dan pembeli. Udah. Dapat fee. Gak ada modal segala macam. Punya asal, punya hubungan baik, kita dipercaya gitu ya. Makanya kan banyak, trust itu penting banget, bro, di dunia bisnis. Bangun kepercayaan. Iya. Emangnya gak bagus? Bagus. Tapi itu bukan ahli tauhid. Walaupun casingnya sama. Orang-orang yang beriman, ketika menahan amarah sekuat tenaga, ketika memaafkan manusia, mereka tidak berharap feedback dari manusia. Mereka tidak memikirkan punya network yang kuat, punya link, punya jaringan, punya teman-teman yang banyak dan bisa dihubungi ketika dia butuh. Enggak. Dia hanya ingin dicintai oleh Allah. Dia hanya ingin dicintai oleh Allah. Itu motifnya, jemaah. Dan dia yakin kalau Allah mencintai dia, semua urusan dunia dan akhiratnya akan dimudahkan oleh Allah. Wa idza ahbabtuhu, kata Allah. Dan jika aku mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjaga pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku akan menjaga matanya yang digunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan jaga tangannya yang digunakan untuk beraktivitas. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan jaga kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Wa idza sa'alani la'utiyanna, dan kalau hambaku itu meminta kepadaku, aku akan berikan permintaannya. Wa idza sta'adzani la'idzanna, dan kalau hambaku meminta perlindungan, aku akan berikan perlindungan kepada dia. Subhanallah. Dalam riwayat, dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi mengatakan kalau Allah mencintai seseorang, Allah sampaikan hal itu ke Jibril. Lalu Jibril menyampaikan ke penghuni langit dan meminta penghuni langit mencintai orang ini karena Allah cinta kepada dia. Lalu diberikan penerimaan dia dalam hati orang-orang yang beriman. Kita memaafkan bukan agar orang itu baik kepada kita, hadirin, tapi antum lihat nanti dia baik sama kita. Karena kalau kita cari cinta Allah, semuanya ke cover, semuanya ke cover. Benar nih, saat kita maafkan istri kita, bukan agar istri kita baik sama kita, enggak. Agar Allah cinta kepada kita. Dan kalau Allah cinta kepada kita, apa susahnya Allah kasih hidayah buat istri kita? Dia jadi baik sama kita. Saat kita memaafkan suami kita, ada banyak pertanyaan masuk. Banyak ibu-ibu atau banyak wanita gak bisa memaafkan kesalahan suaminya. suami kita. Dan bersegera, jangan berlarut-larut, setan mau bermain. Dan maafkan kesalahan kita bukan agar suami kita baik sama kita, biar Allah cinta dengan kita, jemaah. Dan kalau Allah cinta dengan ibu-ibu, apa susahnya Allah berikan hidayah pada hati suami ibu-ibu sekalian, lalu dia berubah menjadi lebih baik. Maafkan. Kalau kita maafkan anak kita yang kita anggap sudah durhaka, itu biar agar Allah mencintai kita. Dan kalau udah cinta kepada kita, apa susahnya Allah buat anak kita berbuat baik dengan kita. Al-A'mash, jamaah, Al-A'mash Al-Haythamah Qal, dia berkata, atau beliau berkata, Al-Haythamah kana qaumun yu'dhunahu, jadi dari A'mash dari Khaythamah, beliau menyampaikan bahwa ada sebuah kaum yang senantiasa menyakiti beliau. Faqala inna ha'ula yu'dhunani, sesungguhnya mereka senantiasa menyakiti diriku. Ini kaum, ini orang-orang senantiasa menyakiti diriku. Ini kaum yang gak bagus. Wala wallahi, tidaklah demi Allah, ma talabani ahadun minhum bihajatin illa qadaituha, tidaklah ada seorang pun dari mereka yang meminta bantuan kepada diriku kecuali aku berikan bantuan tersebut. Jadi mereka selalu menyakiti aku, tapi setiap kali mereka minta tolong, minta sesuatu, maka aku akan kasih, aku akan berikan. Wala adkhala alayya ahadun minhum adha faqabaltuhu bihi, dan tidak ada satu pun dari mereka yang menyakiti diriku lalu aku balas perbuatannya tersebut. Aku enggak pernah balas. Aku maafkan. Siapapun dari mereka yang menyakiti aku enggak pernah balas. Aku selalu maafkan. Wala ana abghadhu fihim min al-kalbil aswad. Dan bagi mereka, aku itu lebih buruk, lebih mereka benci daripada anjing hitam. Anjing hitam, bayangkan. Jadi saya tahu di mata mereka saya itu lebih buruk daripada anjing. Lebih buruk daripada anjing. Tapi walaupun demikian, apapun yang mereka minta saya kasih. Mereka minta tolong saya bantu, dan saya gak pernah balas. Saya selalu maafkan. Walima yarawna dhalik, lalu ada yang bertanya, kenapa mereka tuh berpandangan seperti itu tentang engkau? Kenapa mereka tuh selalu ngeliatnya demikian? Ala innahu wallahi la yuhibbu munafiqun mu'minan abada. Lalu kata beliau, demi Allah, seorang munafik tidak akan menyukai orang yang beriman selama-lamanya. Demi Allah, seorang munafik tidak akan mencintai orang beriman selama-lamanya. Paham maksudnya, jemaah? Maksudnya gini loh. Kalau kita berbuat baik, berbuat baiklah untuk Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah agar Allah cinta kepada kita. Adapun manusia itu macam-macam. Di antara mereka ada yang munafik. Dan orang munafik sampai kapanpun gak suka dengan Anda. Orang munafik sampai kapanpun gak akan suka dengan Anda. Tapi tetap balas mereka dengan baik, respon mereka dengan baik, dan kebaikan Anda gak akan sia-sia karena Anda mencari ridho Allah dan cinta Allah, bukan mencari respek dari dia. Kalau Anda berbuat baik mencari respek dari mereka, makan hati jemaah, karena mereka gak akan suka sama Anda selama-lamanya. Itu poinnya. Jadi kalau kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan respek manusia, sakit hati. Karena sebagian manusia ada di antara mereka yang gak akan suka dengan kita selama-lamanya. Mau kita jungkir balik, mereka gak akan suka. Mereka akan punya alasan untuk membenci kita. Lalu apakah dengan kondisi mereka begitu kita berhenti berbuat baik? Enggak. Tetap respon dengan baik. Maafkan respon baik. Kok bisa punya level seperti itu? Karena kita tidak mencari ridho mereka. Kita mencari ridho Allah Jalla wa'ala. Kita mencari cinta Allah. Bahkan orang-orang yang mencari cinta Allah dan ridho Allah akan jadi lebih semangat lagi berbuat baik dengan orang yang menyakiti mereka atau membenci mereka. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Makanya sebagian ulama mengatakan, di antaranya Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat, bahwa berbuat baik itu bukan kepada orang yang membaiki kamu. Ihsan itu bukan kepada orang yang baik sama kamu. Kalau itu mah mukafa'ah artinya, membalas kebaikan. Ihsan itu Anda disakiti, Anda buat baik sama dia. Disinilah kekuatan orang-orang yang beriman. Sekali lagi kita lihat ayatnya. Disinilah kekuatan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka orang beriman ketika berbuat baik, selama mereka mampu, maka mereka gak pilih-pilih. Kecuali kalau adanya terbatas, ya kita pilih. Tapi kalau kita lagi ada, karena baik kita kasih kepada orang yang senang sama kita maupun kita kasih ke orang yang benci sama kita, wallahu yuhibbul muhsinin, hasilnya sama insya Allah, mendapatkan cinta Allah. Karena berbuat baik kepada orang yang senang sama kita sebuah kebaikan, sebuah kebajikan, dan berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita sebuah kebajikan juga. Dan intinya lihat akhir dari ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan kalau Allah sudah cinta, Allah akan jaga kita jemaah. Dan Allah akan berikan rasa cinta kepada orang-orang di sekeliling kita untuk mencintai kita. Khususnya orang-orang yang beriman untuk mencintai kita. Maka carilah cinta Allah. Berbuat baiklah, tetap berinfak. Dan ini pesan kan. Bayangkan setelah berinfak di saat lapang dan sulit, setelah menahan amarah, setelah dianjurkan untuk memaafkan manusia, ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kita kerja di perusahaan, hadirin, kita gak usah bicara gede-gede deh. Kerja di perusahaan dan owner itu perusahaan atau CEO perusahaan itu seneng banget sama kita, kira-kira hari-hari kita indah apa enggak? Selesai. Tinggal dipromosikan. Dapat bonus gede. Itu baru satu perusahaan. Kita belum bicara wilayah, kita belum bicara negara. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin? Itu yang harus kita tanamkan. Itu membedakan orang yang beriman dengan orang yang hanya cari dunia. Orang cari dunia minta feedback. Makanya ketika gak dibaikin kecewa. marah, marah ngungkit-ngungkit nih kebaikan. Orang-orang beriman enggak. Kalaupun dia mengungkit dalam tanda kutip untuk mengingatkan pentingnya bersyukur kebaikan, artinya enggak. Seperti Nabi sempat, Nabi SAW pernah mengatakan jasa beliau kepada Ansar bukan untuk mengungkit, tapi untuk mengingatkan Ansar pentingnya bersyukur. Pentingnya bersyukur. Orang-orang beriman mencari cinta Allah Jalla wa'ala. Penutupan ayat ini yang jadi pegangan mereka, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Dan di hari-hari sulit seperti saat ini, kita butuh cinta Allah Jalla wa'ala jamaah. Saya ingin tanya, banyak-banyak usaha hari ini kesulitan, jungkir balik. Bahkan sebagian bos, sebagian orang udah pakai duit pribadinya untuk menggaji karyawan. Hadirin, kalau laqadarullah seseorang harus mem-PHK 15 karyawannya. Lalu di antara 15 karyawan ada seorang kan namanya Ahmad, dan ini bos sayang banget sama Ahmad. Kira-kira Ahmad di PHK enggak? Enggak di PHK. Dan kalau harus tuh perusahaan ditutup, itu Ahmad yang paling terakhir dipertahankan. Baru dia akan bilang, "Mat, ini perusahaan udah mau tutup dah. Udah enggak ada lagi. Udah silakan kerja di tempat lain, tapi saya sangat menyayangi Anda." Ini yang paling terakhir di pertahanan. Pokoknya gimana Ahmad ada di sini. Dan kalau saya punya capital lagi dan saya akan bangun usaha, saya akan kontak kamu ya. Kamu masih mau kan kerja sama saya? Oh iya bos, mau. Kalau perlu saya sama bos aja, udah gak usah digaji deh, kita berjuang bareng. Kan begitu. Ini baru perusahaan atau ini baru usaha kecil. Itu yang paling terakhir kita pertahankan. Lalu gimana ketika kondisi susah sekarang? Kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dan Allah sayang sama kita. Ini yang perlu kita camkan jemaah. Jangan benar. Jangan sampai ujian dan kondisi kita membuat kita disorientasi. Cari cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan mencari cinta Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Cinta kepada kalian. Surat Ali Imran ayat 31. Dan ayat yang sedang kita bahas ini salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berinfak tanpa kenal kondisi, menjaga amarah dan memaafkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi kotak besarnya, ingin mencari cinta Allah, ikutilah tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan apabila kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini bisa disampaikan jazakallahu khairan, semoga bermanfaat, dan bersegeralah, dan Allah mencintai orang-orang yang bersegera membuat kebajikan. Dan hari-hari ini kita butuh mencari cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka واتوب إليه. أستغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.